kepadaku, wahai kasih, coba lihat dulu, mungkin engkau belum tahu. Oh siapa? Aduh janganlah kau lekas cemburu. Oh, teman waktu di sekolah, dulu pernah aku ceritakan kepadamu. Oh mengapa engkau masih saja tidak percaya? Oh, ceritakan kepadamu. Oh kenapa engkau masih saja tidak percaya? Oh, dia adalah teman waktu di sekolah, dulu pernah aku ceritakan kepadamu. Oh mengapa engkau masih saja tidak percaya? Oh,

apakah kesalahanku sehingga dia begitu tega menyakitiku? Tuhan, berilah aku kekuatan. Baru sebulan ku tinggalkan diri. Kau sudah lupa pada diriku. Bagaimana kalau setahun lamanya mungkin diri ini kau anggap mati? Baru sebulan ku tinggalkan dirimu. Kau bercinta lagi, kau ingkari janji. Padamu baru sebulan ku tinggalkan dirimu. Engkau sudah lupa pada diriku. Bagaimana kalau setahun lamanya mungkin diri ini kau anggap mati? Baru sebulan ku tinggalkan dirimu.

luka yang lama terpendam. Tuhan permata panjang berharga, tak mungkin dapat menolongmu. Begitulah manusia yang diuji oleh Tuhan pencipta alam ini. Bangsa-bangsa dilanda bencana, itu bertanda Tuhan murka. mu kau pergi, tinggalkan diriku. Apa salah dan dosaku pada dirimu? Begitu tega hatimu membuat derita, begitu cepatnya engkau berubah. Sampai hatimu kau pergi, tinggalkan diriku. Apa salah dan dosaku pada dirimu? Thank you. ini bukan kurang makan, namun memikirkan dirimu yang berlari dariku tanpa sepatah pun pesan kau tinggalkan, membuat hatiku bertanya-tanya apakah salahku. Sabang sampai Merauke telah ku telusuri, jangankan bertemu bayangmu pun tiada, seakan dirimu ditelan bumi. Letih ku mencari putus harapanku, hati saya. badanmu saya punya. Nyawamu punya saya. Nyawamu saya punya. Anu semua deh badan saya. Anu semua deh nyawa saya. Anu semua deh badan saya. Anu semua deh nyawa saya. Rasain berdua, berdua. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, la-la. Badanmu punya saya. Badanmu saya punya. Nyawamu punya saya. Nyawamu saya. Badan saya, ambil semua deh nyawa saya. Ambil semua deh badan saya. Ambil semua deh nyawa saya. Seandainya aku jadi gayung, sudah tentu ku jadi jembayan. Isi air kita sama-sama, air cinta milik berdua, berdua. Seandainya ku jadi pantai. Rasain berdua, berdua. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, cu-cu. Sya-la-la-la-la, la-la. Badanmu punya saya. Badanmu saya punya. Nyawamu punya saya. Nyawamu saya. Ambil semua di tangan saya, ambil semua di mobil saya, ambil semua di rumah saya, ambil semua di pabrik saya. Udah ambil semua sama kumis-kumis saya deh.